Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab antabarraka bisajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk mencari barokah dengan pohon atau batu dan yang selainnya. Di mana di sini al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat pada surat An-Najm, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra alakumud dhakaru wa lahul unsa tilka idan kismatun diza ila akhirih. Dan hadis Abi Waqid Al-Laitsi tentang kisah Datu Anwar, yaitu pohon sidr yang dijadikan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mendapatkan ya, ala za'mihim, menurut prasangka mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan barokah, senjata mereka akan semakin hebat dengan digantungkan kepada pohon tersebut. Kemudian para sahabat yang mereka baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan bagi mereka pohon yang demikian sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW permintaan mereka tersebut. Karena itu termasuk kebatilan, juga kesyirikan. Dan mereka mengatakan demikian dikarenakan barunya mereka masuk Islam, bagaimana yang telah dijelaskan. Kita masuk pada al-masail yang ada dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ula tafsiru ayatin najm. Masalah yang pertama adalah tafsir ya, ayat-ayat yang ada pada surat An-Najm, yaitu yang dijadikan syahid oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza ila akhirih. Dan sudah berlalu penjelasan dari ayat ini bahwasanya ya, dan yang kaitannya dengan bab bahwasanya Allah al Uzza, Manah. Ya, bentuknya ini adalah batu dan pohon. Ya, bentuknya adalah batu dan pohon. Alat batu yang dikeramatkan. Al-Uzza, pohon yang dikeramatkan. Ya, yang mereka orang-orang musyrikin beribadah mengharapkan barokah dari batu dan pohon tersebut. Yang mana pada surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Ya, mengingkari mereka. Keadaan mereka demikian. Dan keadaan mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan bentuk mu'annas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bentuk perempuan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Lat ya adalah bentuk mu'annas dari al-Ilah Allah. Al-Uzza bentuk mu'annas dari Al-Aziz. Dan Manah bentuk mu'annas dari Al-Mannan. Kenapa mereka menjadikan sebagai bentuk mu'annas dari nama-nama Allah? Ya, ada yang menyatakan bahwasannya ini sebagai simbol dari para malaikat, berhala-berhala tersebut. Dan mereka menganggap bahwasannya malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin. Ya. Karena itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, alakum dzakaru wa lahul unsa. Apakah bagi kalian itu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Apa maksudnya? Yaitu bahwasanya mereka sendiri orang-orang musyrikin, ya, dari bentuk jahiliyah mereka, mereka tidak menyukai kalau mereka mendapatkan anak perempuan. Ya, mereka tidak suka. Ya, apakah mereka akan hidup membiarkan anak perempuan itu hidup dalam keadaan mereka merasa ya terhina dan tercela karena memiliki anak perempuan, atau ya mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka supaya tidak menjadi aib bagi keluarga mereka, kata atau prasangka mereka. Mereka tidak mau. Ya. Dalam keadaan demikian mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Ya, tentu ini kebatilan, kebatilan di atas kebatilan. Kebatilan yang ya bertumpuk, kebatilan kuadrat. Kebatilan mereka menganggap bahwasanya Allah memiliki anak, kebatilan bahwasanya mereka menjadikan malaikat itu adalah ya waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang mereka ini adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai inas, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan. Kebatilan bahwasanya mereka jadikan bagi Allah anak perempuan, mereka sendiri tidak mau. Ini kebatilan lagi. Ya. Syahidnya dari surat An-Najm ini atau ayat-ayat ini adalah keadaan atau surah bentuk dari Al-Lat, berhala-berhala, dan berhala ini adalah berhala terbesar. Ya, tiga berhala ini adalah tiga berhala terbesar orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Ya, bentuknya adalah batu dan pohon yang mereka keramatkan, istilahnya kalau bahasa kita sekarang. Qala rahimahullah as-saniyah, al-mas'alah as-saniyah, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Ya, mengetahui ya bentuk perkara ya yang mereka inginkan. Apa maksudnya? Wa huwa annahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum dzata anwat kama anna lil musyrikina dzata anwat. Yaitu bahwasanya mereka ini sudah masuk kepada hadis Abu Waqid Al-Laitsi, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan mereka Zatu Anwat, pohon yang dikenal dengan nama Zatu Anwat. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka memiliki Zatu Anwat. Kenapa dikatakan Zatu Anwat? Ya, li'annahum yanutuna aslihatahum ayyu allikun yanutun, yaitu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Ya, makanya dikatakan Zatu Anwat. Yang digantungkan di situ senjata-senjata mereka. Dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan ya senjatanya akan lebih sakti mandraguna. Ya. Jadi dari mana? Kalau kita masuk kepada hukum sebab akibat yang sudah kita pelajari saja, itu enggak dari mana coba? Kalau mau senjatanya lebih hebat, ya buat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, asah dengan ya, diasah dengan cara yang tepat, dirawat dengan, nah itu sebab akibat. Tapi apa urusannya? Ya, senjata digantung pada pohon kemudian jadi hebat. Dari mana? Ya. Nah, ini batil yang seperti ini. Ya, yang ini seperti ini batil. Tapi mereka baru masuk Islam ketika itu, mereka tidak tahu. Ya, dan ini bukan seluruh sahabat, ini mereka yang khusus. Karena itu dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur. Kami baru saja terlepas dari kufuran. Ya. Hitungannya apa? Hitungan hari. Ya, baru selesai dari Fathu Mekah. Ya. Pembebasan kota Mekah. Dari kota Mekah Rasulullah SAW dan para sahabat dan mereka yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah menuju ke Hunain ketika itu, ya. Nah, ini mereka yang baru masuk Islam ini yang belum mengetahui. Ya. Wahum innama aradu an yatabarraku bihadhihi syajarah la an ya'buduha. Ya, mereka hanya menginginkan untuk mencari barakah dengan pohon ini, ya, supaya senjata mereka terberkati, ya, bukan untuk beribadah kepada pohon tersebut, ya, tetapi ini diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadalla dzalika ala anna tabarruka bil asjari mamnuun wa anna hadza min sunanid dhalin as-sabiqina minal umam. Maka ini menunjukkan bahwasannya tabarruk, mengharapkan barokah, mencari barokah dengan pohon, ya, apakah dengan digantungkan, apakah dengan cara yang lain, apalagi jelas-jelas bentuk kesyirikannya, nyembelih binatang di situ, ya, sesajen dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang terlarang dan merupakan sunnahnya orang-orang dzalim, orang-orang yang sesat. As-sabiqina minal umam, dari umat-umat terdahulu. As-salisah qawnuhum lam yaf'alu. Ya, keadaan mereka bahwasanya mereka belum melakukannya. Ya, mereka belum melakukannya. Mereka baru meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari. Ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu juga. Ya. Mereka belum melakukannya, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan bagi mereka seperti apa yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari ya, permintaan mereka dan menyamakan permintaan mereka itu dengan permintaannya Bani Israel kepada Musa, ya, ketika mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Jadikan bagi kami ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ya, yang kisahnya sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya mereka ketika baru saja menyaksikan bagaimana musuh utama mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyaksikan sendiri. Menyaksikan bagaimana Laut Merah itu terbelah. Ya, bahkan mereka berjalan ya dengan aman. Dari laut yang terbelah itu jalan dengan aman, mereka melewati dan menyeberangi dengan aman. Mereka melihat bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kurang apa lagi coba? Ya, kemudian mereka melewati satu kaum yang menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ya, lewatan. Ya, kata Musa, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sungguh kalian ini memang kaum yang sangat bodoh. Baik. Ar-rabi'ah kaunuhum qasadu taqarrub ilallah bidhalik lidhannihim annahu yuhibbuh. Keadaan mereka memaksudkan dengan permintaan mereka itu adalah dalam rangka taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka menyangka bahwasanya yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata persangkaan mereka salah. Ya, karena yang namanya ibadah bukanlah lahir dari prasangka. Ya, ibadah itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya mengandalkan prasangka atau yang dikenal dengan istilah istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Ya, menganggap sesuatu itu baik, menganggap baik suatu perkara. Ya. Ukurannya, patokannya suatu itu baik dan suatu itu adalah ibadah, ya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka para sahabat yang ketika mereka meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Datu Anwar bagi mereka, ya, mereka meminta dalam keadaan mereka meminta dengan maksud untuk menyekutukan Allah? Kan tidak. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan minta, bahkan mereka akan mengingkari juga. Tapi karena prasangka mereka adalah demikian, mereka pun mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata salah prasangka mereka. Ya. Karena itu ibadah tidak dibangun di atas prasangka-prasangka seperti ini. Ya, bahkan para sahabat sendiri terjatuh pada perkara yang demikian. Dalam keadaan mereka sahabat, dalam keadaan mereka adalah ya orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan selain sahabat? Ya. Dalam keadaan mereka ada yang langsung menegur ketika terjadi kesalahan. Tegur langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kisah yang seperti ini, ya, apa yang disangka ibadah ternyata bukan. Ini bukan seperti ini saja. Ada kisah tiga orang yang datang kepada bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Kisah yang makruf. Ya. Akhirnya mereka memandang bahwasanya apa yang mereka lakukan ini belum cukup. Mereka berniat baik. Yang satu kemudian mengatakan, ya, aku tidak akan aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan aku akan bangun malam terus tidak tidur. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikah. Supaya apa? Supaya dia fokus ibadah. Ya. Ini niat mereka untuk dengan prasangka bahwasanya mereka dengan apa yang mereka lakukan ini mereka akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mendekati ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kurang baik apa niat mereka? Ya, kurang baik apa niat mereka? Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui? Tidak. Ya, beliau ingkari, beliau katakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian beliau berpuasa dan beliau berbuka. Beliau salat malam dan beliau tidur dan beliau menikahi ya istri-istri beliau. Kemudian beliau mengatakan faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah bagian dariku. Ya. Ibadah tidak dibangun di atas prasangka-prasangka seperti ini. Ibadah dibangun di atas kala Allah dan kala Rasul. Dibangun di atas ya, perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekali lagi kalau kita ya menggali dan mempelajari Al-Qur'an. Ya. 6.000 sekian ayat. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Ya, kita puluhnya aja belum tentu hafal. Ya kan? Puluhan ribu loh. Bukan puluhan ribu lagi. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya, yang 1 juta hadis itu dengan jalan-jalan dikumpulkan itu sampai 1 juta. Nah, kita jangankan 1 juta, satunya saja tanya hilang entah kemana. Hah? Mau dites satu-satu, satu aja hadis. Ya, gak usah dengan sanadnya. Ya. Nah, apa sih tinggal pelajari? Ya, pelajari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, enggak akan habis kita. Ya, enggak akan habis, enggak sempat kita mikirin mau cari ibadah yang baru. Ya, nah sepertinya karena enggak belajar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyari ibadah yang lain. Ya, kalau dia orang itu cari pelajari Al-Qur'an Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau zikir, berapa banyak zikir yang kita lewati setiap harinya, luput kita. Ya, dikir ba'da sholat, dikir pagi, dikir petang. Ya, dikir mau masuk rumah, dikir keluar dari rumah. Berapa banyak yang lewat? Gak usah bikin dikir-dikir yang baru. Apa yang ada aja? Ya, luar biasa. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kurang apa dikir yang bisa kita baca, kita amalkan. Ya, tanpa harus membuat dikir-dikir yang baru. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu sekali lagi bahwasanya ibadah ya bangun di atas dalil. Dalilnya itu sudah ada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa sih? Ya. Kurang belajar aja kita. Dan kurang tekad kita untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-khamisatu annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Ya. Ini sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya mereka, siapa mereka itu para sahabat yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke, mereka baru masuk Islam. Ya. Tapi mereka sahabat. Ya, tetap berbeda keimanannya dengan keimanan kita. Ada perkara-perkara yang luput dari para sahabat. ternyata ya, mereka tidak mengetahui, mereka jahilu bihadza ya, fa ghairuhum aula bil jahl. Kalau mereka saja bisa seperti ini, apalagi orang lain selain mereka, selain sahabat ya, apalagi selain sahabat. Li'anna sahabata, kita bacakan kalamnya Syekh Al-Utsaimin, la syaqqa a'lamun nas bidinillah. Karena sahabat ya, tidak diragukan lagi mereka adalah a'lamun nas bidinillah ya, orang yang paling mengetahui tentang agama Allah. Fa idza kana sahabatu yajhaluna anna tabarruk bihadza nau'un min ittikhadhiha ilahan. Kalau para sahabat ada di antara mereka yang mereka tidak mengetahui bahwasanya tabarruk yang seperti ini ya, di situ terdapat nau', terdapat bentuk menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah. Fa ghairuhum min babin aula. Maka selain mereka ya, lebih bisa lagi untuk terjerumus pada yang demikian. Wa qasada al-muallif rahimahullah bihadza an la naqtar bi amalin nas. Ya. Dan maksud muallif dengan menyebutkan perkara ini adalah kita tidak tertipu dengan amalannya manusia. Ya, li'anna amalan nas qad yakunu an jahl. Karena amalnya manusia bisa jadi karena kejahilannya. Tadi dibangun atas prasangka tadi. Fal ibrah, apa yang menjadi patokannya? Bima dalla alaihi syara la bi amalin nas. Ya. Fal ibrah itu adalah dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat, bukan dengan amalannya manusia. Ya, seluruh manusia melakukannya, ternyata tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolak. Ya. Seluruh manusia mengingkarinya, tapi ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita harus berani mengatakan al-haq. Qala as-sadisah anna lahu minal hasanat wal wa'd wal maghfirah ma laysa li ghairihim. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya. Dalam keadaan bahwasanya mereka adalah manusia yang bisa terjatuh kepada kesalahan. Ya. Bagaimana yang terjadi pada sebagian para sahabat ini, tapi diingatkan oleh Syekh bahwasanya mereka ini memiliki kebaikan-kebaikan. Ya. Mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada mereka berupa kesalahan, kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita untuk tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Bukan berarti kita boleh mencela mereka. Ya. Bukan berarti kita boleh mengatakan kejelekan bahwasanya mereka adalah orang jelek, tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya, mereka memiliki kebaikan apa yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Ya, ini yang harus kita yakini. Jadi keyakinan kita. Kesalahan mereka itu adalah kesalahan mereka. Bukan berarti kita ya boleh untuk mencela mereka. Atau sebaliknya, mengikuti walaupun mereka salah. Tidak. Salah, salah. Ya. Tetapi, ya, tetap kita harus menjaga adab-adab kita terhadap mereka. Ya, tahu diri siapa kita. Ya, dibandingkan dengan mereka, dengan perjuangan mereka. Ya. Ini yang harus dipahami. Apa yang terjadi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah suatu kesalahan, dan kita tidak mengatakan itu adalah suatu kebenaran, tidak, salah, diingkari oleh Rasulullah SAW. Tapi bolehkah ketika mereka salah kemudian kita jadikan ternyata untuk bahan celaan kita terhadap mereka? Mas sekali tidak. Siapa kita? Ya, siapa kita? Ya. Terhadap, jangankan terhadap para sahabat, terhadap orang lain saja kita tidak boleh melakukan demikian. Kesalahan mereka kesalahan. Ya, wajib diperingatkan. Bukan berarti dengan mencela. Kesalahan kesalahan. Ya, apa yang menjadi kesalahan dibenarkan, dinasehati. Ya, tapi bukan berarti dengan mencela orangnya. Diharapkan kita dari mengingatkan kesalahan tersebut adalah dia kembali dan rujuk kepada Al-Haq. Apalagi ini para sahabat yang apa kita sampai berani untuk mencela mereka. Qala as-sabi'atu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innaha sunan latattabi'unna sunan man kana qablakum fa ghalladhal amra bihadhihi thalas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur kepada mereka, dalam artian setelah mereka baru, tidak, diajarkan, dibenarkan. Kalau mereka salah dibenarkan, tidak dibiarkan. Bal radda alaihim biqaulihi. Bahkan beliau membantah, ya, biqaulihi Allahu Akbar. Ya, takbirnya beliau di sini untuk menunjukkan ini bukan persoalan yang enteng, persoalan yang ringan, harus diingatkan. Ya. Innaha sunan, sungguhnya ini adalah sunan. Yaitu jalan-jalan orang-orang yang terdahulu. Latattabi'unna sunana man kana qablakum fa ghalladhal amra bihadhihi thalas. Ya, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Fa ghalladhal amr. Ya, beliau ghalladha, menganggap ini bukan perkara yang enteng, membesarkan permasalahannya. Ya. Supaya ditanggapi dengan serius. Ya, bukan dibiarkan begitu saja, tidak, dibenarkan ketika itu juga. Ya. Dikoreksi ketika itu juga. Bahwasanya ini adalah sunnahnya orang-orang terdahulu. Ya. Dan ternyata kejadiannya hampir sama sebagaimana terjadinya pada Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sama. Ya. Dan bukan terbatas mengikuti sunnah orang-orang terdahulu itu pada mereka saja ketika itu. Ketika mereka meminta, para sahabat ini meminta kepada Rasulullah. Sampai saat ini, memang yang kita jelaskan, itu yang terjadi. Bahwasanya, ya, kita mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, yaitu al-Yahudi wa Nasara. Allah al-Afiyah. As-saminah al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israel lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan. Ya, perkara yang besar, dan ini yang menjadi maksudnya, ya, dalam perkara ini, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan permintaan mereka itu sebagaimana permintaannya Bani Israel. Ya. Lamma qala li Musa, ketika mereka meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan, jadikan kami ilah. Ya, jadikan kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kamu sama mengatakan sungguh kalian ini orang kaum yang sangat bodoh. Ya, kurang bodoh apa lagi kalau seperti itu. Sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Harusnya bersyukurnya, beribadahnya kepada yang menolong. Ya kan? talab. Qala at-tasi'atu anna nafya hadza min makna la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafa'ihi ala ulaik. Bahwasanya menafikan perkara ini, ya, yaitu menafikan apa yang menjadi permintaan mereka, para sahabat, ini adalah dari makna la ilaha illallah ma'adikatihi wa khafaihi ala ulaik, ya, dalam keadaan perkara ini ada perkara yang sangat dikah, sangat rinci, sangat detail dan sangat samar bagi sebagian mereka, karena kan barunya mereka dalam masuk Islam. Ay anna nafya tabarruk bil asjar wa nahwiha min makna la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah tanfi kula ilahin siwallah wa tanfi al-uluhiyata amma siwallah azza wa jalla. Fakadhalika al-barakah la takunu min ghairillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menafikan tabarruk, mencari barakah dengan pohon-pohon dan yang selainnya, menafikannya ini termasuk dari makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menafikan segala macam bentuk ilah, ya, peribadatan, sesembahan selain Allah. Wa tanfi al-uluhiyah amma siwallah azza wa jalla. Ya, menafikan al-uluhiyah, hak untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga halnya dengan al-barakah. Ya, la takunu min ghairillah. Barakah, ya, itu bukan dari selain Allah, hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, itu minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada pohon, jangan mengharapkan dari pohon atau menjadikan pohon sebagai sebab tanpa ada alasan yang jelas. Ya. Al-akhiratu annahu halafa 'alal futya wa huwa la yahlifu illa limaslahatin. Yang ke-10 bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah, ya, ketika memberikan fatwa, dan tidaklah beliau bersumpah karena ada maslahat. Ya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Sumpah beliau. Ya. Kenapa orang bersumpah? Untuk menegaskan perkaranya. Ya, untuk orang yang diajak bicara itu memberikan perhatiannya bahwa ini bukan perkara yang enteng. Ya, maslahatnya demikian. Ya. Ini perkara yang harus diperhatikan. Karena itu beliau bersumpah dalam perkara ini. Al-hadiyata asyarata. An-nasyirka fihi asghar wa akbar li'annahum lam yartaddu bihada. Yang sebelah bawahnya syirik itu ada yang asghar dan ada yang akbar. Syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Li'annahum lam yartaddu bihada. Karena mereka tidak murtad dengan sebab ini. Ya, karena syirik asghar tidak menjadikan seorang itu murtad dari Islam. Yang menjadikan seorang itu keluar dari Islam adalah syirik akbar. Itu diantara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Dan syirik akbar itu taswiyatullah, taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah atau fima huwa min hukukillah, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan, pada perkara yang menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti apa? Seperti ibadah. Padahal ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Palingkan ibadah kepada selain Allah, ini syirik akbar. Ya. Berarti al-khalq, penciptaan. Penciptaan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, min khasaisillah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Berkeyakinan di situ ada pencipta lain selain Allah, ini syirik akbar. Adapun syirik asghar, dia belum sampai pada bentuk penyamaan, tidak. Beda, dia levelnya di bawah itu. Ya. Nah, di situ disebutkan oleh Syekh Utsaimin syirik asghar, pengertiannya ada ulama yang mendefinisikan syirik asghar adalah kullu syai'in atlaqa asy-syari'u 'alaihi annahu syirkun wa dalatin nusus 'ala annahu laisa minal akbar. Ya. Syirik asghar itu adalah setiap perkara yang disebutkan oleh syari', ya, yang mensyariatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah kesyirikan. Tetapi nas-nas menunjukkan dia tidak termasuk dari syirik akbar. Ya, dia tidak termasuk dari syirik akbar. Ya. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Karena seharusnya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nas-nas menunjukkan bahwasanya syiriknya adalah syirik asghar. Ya. Asalnya orang mengatakan demikian, ya, terkadang hanya spontan saja dari lisannya dia mengucapkan demikian. Ya, tapi sebagian ulama menyebutkan kalau ternyata memang di dalam hatinya, ya, ketika dia menyebutkan sumpah dengan menyebutkan selain nama Allah, di situ ada bentuk pengagungan yang lebih daripada pengagungan kepada Allah, dan tidak termasuk syirik asghar lagi. Karena di situ ada bentuk penyamaan. Ya. Berarti ar-riya misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik asghar. Kepada sahabat bertanya apa itu syirik asghar, beliau menjawab ar-riya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah yasirur riya, riya yang ringan. Bukan yang halis ar-riya, bukan yang murni riya. Ya, riya yang ringan itu seorang beribadah kepada Allah terbetik, terselip di hatinya, ya, untuk memperindah sholatnya, ibadahnya supaya dilihat manusia dan dipuja. Itu dia. Tapi riya al-khalis seperti riyanya orang-orang munafikin. Mereka beribadah atau tidak? Beribadah. Karena Allah sama sekali tidak. Orang-orang munafik beribadah, sholatnya mereka bukan sama sekali karena Allah. Supaya apa? Supaya orang tahu mereka melakukan ibadah dan mereka percaya bahwasanya mereka muslim. Sama sekali bukan karena Allah. Ya. Nah, karena itulah sebagian ulama menyebutkan dari pengertian syirik asghar ini adalah makana wasilatan lil akbar. Apa yang bisa menjadi wasilah, ya, yang mengantarkan kepada syirik akbar. Pengertian yang kedua ini lebih umum. Ya. Dan pengertian yang pertama ini masuk pada pengertian yang kedua. Al-halaf bi ghairillah, ar-riya. Ya. Dia adalah syirik asghar, tapi pada keadaan tertentu bisa sampai pada syirik akbar. Ya. Sahihnya di sini bahwasanya asyirik itu terbagi menjadi dua, adalah syirik akbar dan syirik asghar. Di antara bedanya adalah syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam, sementara syirik asghar tidak sampai pada batas itu. Ya, seorang itu masih dikatakan muslim. apakah diampuni atau tidak syirik asghar? Ini juga perbedaan pendapat juga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik di sini umum, syirik asghar dan syirik akbar. Ya, bedanya syirik akbar, seorang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbarnya, dia kekal di neraka. Para orang yang mati dalam keadaan ya, batasnya hanya masih syirik asghar saja, menurut pendapat ini dia diazab ya untuk membersihkan dosanya. Bagian ulama lain mengatakan dia termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya syirik asghar termasuk pada dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarallah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia untuk membersihkan dosa-dosanya dan kembalinya ke surga. Ya, dan kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia ya bifadlillah, dengan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kalau ada yang mau setoran hafalan nanti baterai saya. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.